Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya yang disodorkan pada malam hari ini soal as-sabat, memohon keteguhan hati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengungsi Suriah yang ada di Turki, ada yang jadi tukang semir di halaman Blue Mosque, Masjid Biru dekat Topkapi di Turki. Pemuda ini kuat, ya usianya saya kira 20 tahun lebih sedikit. Padahal saya datang ke Turki berharap bisa melakukan yang terbaik buat Suriah. Tapi saya dapati ada pemuda-pemuda Suriah memilih jadi tukang semir. Lalu dengan penuh kasih sayang, saya cari cara agar saya bisa membantu dia. Karena di sana cara nyemir nggak lepas sepatu, disuruh pakai sepatu, ya udah kayak majikan gitu. Semir. Sambil ngobrol. Mestinya bayar cuma 2 lira, saya kasih 20 lira karena niatnya memang ingin membahagiakan. Sambil bertanya, kenapa dia memilih hidup di pengungsian dan seperti ini ketimbang bersama saudaranya yang berjuang untuk mempertahankan negaranya. Ya, saya tidak ingin menyudutkan, tetapi setiap orang punya pilihan. Setiap orang punya pilihan. Ada yang lari dari pertempuran, ada yang lari dari kesempatan, ada yang lari dari pintu surga yang sudah disiapkan. Dan demi dunia yang sesaat itu. Materi ini menjadi penting karena di zaman sekarang di mana kita hidup ini, hadis yang menyatakan yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajul mu'minan wa yusbihu kafiran, pagi beriman sore kafir lagi, malam beriman pagi kafir lagi, ini biasa di zaman seperti ini. Anda berada di zaman yang sebetulnya pandemi penyakit yang berbahaya ketimbang AIDS. Begitu gampangnya orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini pindah-pindah keyakinan. Gampang keluar dari keyakinan. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih, ada satu zaman di mana pemudanya meninggalkan agama itu semudah anak panah yang melesat dari busurnya. Terlalu gampang keluar dari agamanya hanya untuk dunia yang sesaat dan hina dina itu. Yang satu lagi, kira-kira usianya 30 tahunan, memegang mainan anak-anak sebagai apa ya? Ya, sebagai simbol sajalah bahwa dia kayaknya sedang dagang. Untungnya Turki negara yang memberikan kebebasan kepada dia, tidak dikejar-kejar seperti di Arab Saudi misalnya. Orang-orang yang gak punya iqamah, gak punya paspor itu dikejar untuk dimasukkan di kerangkeng. Di sana mereka dibiarkan bebas. Tapi lagi-lagi saya tidak mendapatkan kemuliaan pada orang ini. Lalu dia bertanya kepada saya dan teman, Takallam Arabi, bisa bahasa Arab gak? Bisa bahasa Arab gak? Gitu. Diam aja. Anasuri, seorang Suriah, saya punya istri, saya punya anak. Kalau Arabi, akhirnya saya bilang, karena ini sudah azan, ba'da shalah. Jadi saya nggak jawab bisa bahasa Arab, tapi saya bilang, ba'da shalah. Tapi dia tetap ngotot agar diberikan sekarang. Saya cuma bilang, ba'da shalah. Pulang salat betul-betul saya dijagain. Dan saya berharap dia sholat, saya tanya dulu dia, sudah sholat belum? Naam sholat, saya sudah sholat. saya ajak ngobrol sampai ke stasiun kereta api, lalu kita kasih darah. Sekali lagi, bahwa badannya kuat. Dan orang-orang seperti dia sebetulnya yang dibutuhkan oleh bangsanya, oleh umatnya, oleh agamanya. Tapi dia memilih condong dan cenderung kepada dunia yang singkat dan sesat. Berapa banyak anak-anak muslim, pemuda-pemuda muslim, muslimin dan muslimat, yang rela meninggalkan dakwah di jalan Allah di Indonesia ini, dan lebih memilih hidup bersama dunianya. Mudah-mudahan Anda yang hadir pada malam hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bulan Ramadan ada beberapa pemuda nangis kepada saya minta diberangkatkan ke Suriah. Sebagai seorang pemuda, inilah kesempatannya bagi saya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Badannya kurus kering, tampangnya biasa-biasa saja, tapi imannya luar biasa. Ada emas di jiwanya, ada permata di jiwanya. Ketika saya katakan kepada dia, hafalkan Quran dulu supaya kamu bisa teguh di lapangan. Kondisi yang kamu hadapi nggak seperti di Jakarta. Saya sudah siap, Ustaz. Berangkatkan saya, Ustaz. Hafalkan Quran, perbaiki sholat. Sebab itu modal kamu untuk bertarung di lapangan nanti. Di lapangan dakwah, di lapangan jihad, fisabilillah. Sementara bulan Ramadan, ya masih banyak juga anak-anak kita yang nggak sungguh-sungguh beribadah, nggak sungguh-sungguh menegakkan agama Allah, tidak ikut berjuang, memberi makan orang lain yang kelaparan, dan memilih dunia. Hidup dengan semua hedonismenya. Seakan-akan dia tidak sadar kalau dia bakal masuk kuburan. Padahal untuk masuk kuburan, hidup ini kita jalan. Rasulullah SAW melihat kuburan dan berkata kepada para sahabat, lihada fal yu'idda. Semua yang hidup ini sebetulnya harusnya mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kubur ini. Tapi kabut gelap, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, dan cinta dunia akibat lemahnya ilmu agama ini yang membuat dia tidak merasa di dalam kesesatan. Sementara diantara yang saya larang sudah sampai di sana dan sudah pegang AK-47 nya, padahal masih saya larang berangkat. Lalu berdiri di atas tank dan berkata kepada saya, ini ghanimah hari ini. Ghanimah itu rampasan perang hari ini dari Bashar Assad. Lalu saya tanya, bagaimana hafalanmu? Ya mohon maaf Ustaz, saya terlanjur berangkat tidak mendengar nasihat Ustaz. Karena saya tidak ingin ketinggalan untuk mendapatkan tiket ke surga. Bagaimana hafalannya? Karena ini bumi diberkahi Ustaz. Saya malah lebih banyak waktu untuk menghafal dan lebih mudah menghafal Quran di sini. Bagus. Bagus. Sementara di sana masih banyak yang lebih memilih gaya hidup alay. Banyak tidur, banyak nyantai, ngabisin umur untuk bermalas-malasan. Marahnya bukan karena Allah, marahnya bukan karena agama, marahnya karena masalah gengsi pribadi saja. Cintanya bukan karena Allah, tapi syahwat saja bawahnya. Ustaz, selama di sini, tolong doakan Ustaz. Di sini, alhamdulillah, ibadah saya begitu nikmat bersama orang-orang yang merindukan syahadah. Doakan Ustaz supaya saya terpilih mendapatkan syahid, Ustaz. Sementara di sana, pemuda-pemuda yang diharapkan bagi agamanya bingung, ini kerja di mana, map ijazah ditolak kiri kanan, urusan jodoh seakan-akan bikin kiamat besok. Sementara di sana ada yang rela kehilangan bidadari dunia asal bisa mendapatkan hurun ain, dan dia menggelarkan dirinya sebagai pemuda asyikul hur, perindu bidadari. Sementara di sana masih gonjreng-gonjreng sama gitarnya, sama sinetronnya. Sepertinya hidup ini tidak ada akhirat pada akhirnya. Saya jadi teringat ayat ini. Orang-orang yang lari dan tidak teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang jumlah mereka beribu-ribu? Kenapa mereka beribu-ribu keluar dari kampung halaman mereka? Takut mati. Ini kisah Bani Israel. Seperti kehidupan para pengungsi yang takut dari lari, takut mati di kampungnya. Di dalam Islam, ketika tanahmu yang menjadi hakmu hendak dirampas dengan paksa oleh musuh, kamu harus mempertahankan hakmu sampai tetes darah penghabisan. Itu sabar, keteguhan. Dan persoalan terbesar di dalam hidup bagi seorang pemuda adalah kalau sampai dia, pemilik negeri ini, diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang hak, itu adalah sebuah kehinaan. Nyawa taruhannya. Tapi tetap aja perilaku pengungsi beribu-ribu itu kabur dari kampung halamannya karena takut mati. Baik. Ini kisah Bani Israel yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang keluar menjadi pengungsi karena takut mati di kampung halamannya, itu di mata agama Allah adalah sebuah kehinaan. Peristiwanya Allah perlihatkan di sini. Bani Israel yang kabur dari kampungnya, Allah katakan kepada dia, faqala lahumullahu mutu, matilah kamu. Ada riwayat yang mati satu orang, ada riwayat yang mengatakan yang keluar berbondong-bondong ini 1000, 3000, ada yang mengatakan 4000 dan 7000. Ada riwayat berbeda-beda, yang jelas mereka beribu-ribu. Dimatikan semua, kemudian dibangkitkan lagi, dan ada yang mengatakan dimatikan sebagian dan sebagian lagi dibiarkan hidup untuk menjadi saksi terhadap orang yang tidak teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dihidupkan lagi. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Peristiwa manusia mati dihidupkan lagi di zaman Israel sudah berulang-ulang untuk makhluk yang bebal itu. Musa bisa menghidupkan orang mati. Yang kedua, kasus apa lagi? Sapi betina yang dipukulkan ke badan orang yang dibunuh kemudian bangun lagi. Peristiwa mereka disambar petir karena ingin melihat Allah, mati lagi, lalu kemudian Allah hidupkan lagi. Dan kasus ini pengungsi, saya kira kalau ingin menjadi orang yang teguh, cerita-cerita ringkas ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada Anda semua. Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Untuk Anda tentu tidak saya suruh angkat senjata, ya, karena ongkos saja susah, apalagi suruh beli gitu kan. Paling tidak ini semangat di Indonesia ini yang harus kita tumbuhkan adalah ruh Islam, yang sekarang ini PPKI lagi bangkit. Liberalisme sekarang, waduh, lagi vitalitasnya lagi naik. Feminisme, LGBT, undang-undang keadilan kesetaraan gender, ini semua sedang naik. Sepertinya dia mendapatkan udara segar saat ini. Tuhan membusuk juga dianggap sesuatu yang biasa dari sebuah kampus Islam. Ini suasana yang sedang Anda hadapi, dan dibutuhkan ruh orang-orang yang mau berdakwah di jalan Allah dan teguh di atas jalan itu. Di Turki ada sebuah pesantren yang belajar di situ 1 tahun, belajar dari nggak bisa baca Quran sampai kemudian khatam, belajar fikih, belajar usul fikih, dan belajar akidah, tentang akidah. Mereka-mereka ini yang sebetulnya sebelum belajar Quran itu sudah punya satu disiplin ilmu. Ada yang arsitek, ada yang ahli IT yang ketemu saya. Pada sebagian besar pada hari itu lagi libur, yang sisa saat itu ada beberapa orang S2 IT, S2 di bidang arsitek dan S3 di bidang IT. Saya bilang, apa tugas kamu di sini? Saya sebagai guru ngaji di pesantren ini, Ustaz. Tapi pesantrennya standar bintang 5 hotelnya. Sebagai guru ngaji, iya. Terus posisi kamu sebagai arsitek, sebagai ahli IT, itu cuma saya job aja, Ustaz. Main job kami sebagai guru ngaji di sini. Kalau lu gimana kira-kira? Yang mana main, yang mana saya? Ini semua pilihan hidup. Yang mana utama, yang mana sampingan? Kalau di Indonesia jadi guru ngaji, siapa yang mau? Yang ngelamar nanti penjual berkat. Itu Turki bisa maju sedemikian rupa karena Erdogan sebagai pemimpin untuk yang keempat kalinya, dia berkata dulu beberapa puluh tahun yang lalu ada pemuda-pemuda yang tidak membolehkan masjid-masjid mengumandangkan azan, ada pemerintahan yang tidak manusiawi pada masa itu, yang dimaksud adalah masalah Kemal Atatürk, yang tidak boleh ada azan masjid dan tidak boleh di masjid-masjid di situ dijadikan sebagai pesantren untuk belajar Quran, dilarang saat ini. Saya berharap demi kemanusiaan jangan ada lagi yang melarang mereka untuk melakukan itu. Itu keteguhan dia. Padahal untuk melawan sekularisme seperti Indonesia saat ini, Erdogan 20 tahun yang lalu, Indonesia baru belajar seperti Turki waktu Turki miskin dulu. Artinya Indonesia dengan semua sekularismenya sekarang, jilbab dipersempit, agama dipojokkan, akidah dinistakan, orang tak diteroriskan, miskin Indonesia kalau kayak begini. Justru berbalik, jika pemimpin bangsa ini, jika pemudanya mau berpegang kepada agamanya, Allah akan datangkan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Saya dan teman-teman sempat menangis di workshop ketika diadakan di sana. Tidak kita bayangkan ya, 20 tahun yang lalu kita di sini bisa ngomong kayak begini, bisa bikin workshop kayak begini, bisa konferensi internasional seperti ini, mustahil rasanya 20 tahun yang lalu. Sekarang ya rakyatnya, ya pemerintahnya, ya ulamanya kalau menyambut kami itu ahlan wa sahlan fi baladikum tsani wa ahlan wa sahlan fi asimatil muslimin fil alam. Selamat datang di negara Anda yang kedua dan selamat datang di ibu kota umat Islam sedunia. Ini ketika teguh bersama agama, ketika konsisten menjalankan, tentu agama dibawakan secara cerdas. Dakwah itu setiap yang diomongin harus menjadi sebuah kenyataan. Setiap statement yang dikatakan oleh Erdogan itu dijadikan kenyataan di kota. Kesejahteraan, keamanan, lapangan kerja, taraf hidup masyarakat, jalan-jalan, gedung-gedung, itu dibuktikan. Gak boleh jorok menampilkan agama. Dan ketika berbicara bernahi mungkar di luar, setiap tutur kata satu yang dilemparkan ini bukan main-main seperti orang demo ngomong kemudian tumpah, gak keruan. setiap yang dikatakan jelek banget. 5 tahun pertama ketika Erdogan memimpin, istrinya nggak boleh tampil di acara-acara formal pemerintahan karena pemerintahan Erdogan masih dikepung oleh kelompok-kelompok sekuleri Turki pada masa itu, tidak membolehkan ada simbol-simbol agama di acara formal Turki. Ya bininya enak dong, kalau gitu gue nggak mesti sering ke situ kayak Dharma Wanita misalnya. Nggak mesti. Baru tahun kedua setelah dia terpilih lagi sebagai incumbent, dia mengatakan, saya terpaksa sekolahkan anak saya yang berjilbab di Amerika, sebab sekularisme di Amerika lebih fair ketimbang sekularisme di Turki. Baru dia situ kemudian membuktikan statementnya lagi. Sadar. Jadi nanti kalau menampilkan agama, jangan cuma emosi kemudian tidak bekerja. Apalagi udah gak kerja, gosipin pula. Udah gosipin, jelekin gurunya lagi. Kerjaannya sendiri gak beres-beres. Lihat. Ini kalau di kita banyak komentator. Nah, Anda yang ada di sini, saya berikan beberapa contoh langsung dalam contoh kasus saja, supaya bisa langsung menyerap makna. Jadi di ayat ini, betapa hinanya orang yang lari dari persoalan, kabur beribu-ribu. Padahal, jika 10 orang saja berbalik, lalu kemudian pasang, itu saya tuh ngebayangin tuh, orang-orang kalau kita uran, anak-anak yang satu, ngelindungin apa gitu, yang satu bawa apa. Sebetulnya kalau ini ada 10 aja pemberani gitu, ya, jangan bergerak ya, jangan mundur, apapun yang terjadi jangan mundur ya, oke, gitu. Oke, siap ya, apapun yang terjadi. Ini belakang backup ya, 5-10 juga backup ya, oke. Udah. Teng, kalau perlu lu seret pedang lu di depan dia sampai menyala, gitu. Ya, tengah lu tunduk sih, sabuk lagi panjat, tengah lagi sabuk lagi gitu, tengah lagi. Tapi kalau, iya, kok bunuh lagi. Itu biasanya kayak tikus kejebur di got, cuma teriakannya doang. Kalau kayak gitu, gue cuma minta 10 orang. Karena gue pernah lakuin dulu. Artinya begini, itu semua tergantung pada, begitulah perang Badar itu. Kalau betul ingin menolong sebuah kebenaran. Demi Allah, dari arah Gunung Sahari ke Senen, ada anak SMA berapa tuh yang kejar, SMA 10 kalau nggak salah, sama anak STM Budut. Itu dari depan ke belakang nggak ada yang nolong, dia teriak nih, memang anak Cina, non-Muslim, sampai ke depan saya. Ini yang baju loreng pun duduk di belakang. Demi Allah itu kejadiannya di Gunung Sahari. Ketika ini anak teriak, itu anak Budut hampir 10 orang masuk. Tangkap, dan bawa senjata. Allah Akbar. Saya pakai kebaya dan harus pakai BH, saya kalau saya biarkan anak ini. Dan kewajiban saya untuk menjaga satu nyawa. Dan tidak boleh ada orang mati nista di depan mata saya. Saat itu saya baru lulus pesantren di Gontor. Umur saya kira-kira 20-an, lebih dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hentakan kaki sana. Allahu Akbar. Belum maju gue pelintir kepala lu satu-satu. Saya tidak pegang apa-apa, cuma itu terjadi ketika jam tangan nih anak sudah dipegang sama anak STM. Kalau lu gak lepas, gue patahin kepala lu satu-satu di sini. Saya maju, maaf bang. Setelah dia turun, saya baru mikir, gue tadi ngapain? Ini harus dibayar cash di situ. Kenapa berani seperti itu? Karena memang nggak boleh membunuh satu nyawa tanpa alasan yang hak bagi membunuh semuanya. Jadi ini terutama buat laki-laki ya. Nanti kalau kamu punya anak jadi istri juga harus mendidik seperti ibunya Imam Ahmad, ya, seperti ibunya Imam Syafi'i, ya, kalau perlu anaknya digendong sholat subuh ke masjid gitu kan, supaya anaknya nggak alay. Karena nanti kalau kamu udah punya anak, biasanya anak itu selalu pada zona aman kalau di samping ibu. Dan selama anak di samping ibu dan dikekepin terus, nggak jadi. Nanti jemput ya, kasihan kan kepanasan. Waduh, gak jadi kalau kayak begitu. Baik, karena materi yang ditawarkan kepada saya, ya Rab, teguhkan kami dalam agamamu. Betapa hinanya orang yang lari dari pertempuran. Di dalam Islam, satu lawan dua, haram mundur. Satu lawan tiga, baru boleh. Kalau satu lawan dua, laki-laki, nggak boleh mundur. Nah, bagaimana nasib orang-orang yang melarikan diri dari persoalan yang harusnya dihadapi? Allah sudah beritahukan di dalam surah Al-Ahzab, ayat 16. Saya tadi cerita soal orang Suriah di Turki. Saya masuk ke sebuah toko kain. Ternyata di antara penjaganya perempuan anak Suriah juga. Bayangkan. Orang-orang yang berada di dalam Suriah sendiri, yang berhadapan dengan musuh, mereka begitu bahagia, penuh kemuliaan, penuh kehormatan, mereka menguasai wilayah. Sementara si pengungsi yang hidup di negara Turki yang 2025 rencananya menjadi negara nomor satu ekonominya sedunia, kehidupan mereka terlunta-lunta, menjadi hina di situ. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan menjadi pengungsi orang yang kabur dari persoalan, lari dari kenyataan. Lihat, ini janji Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi salah. Ayat 16. Layam fa'akumul firaru in farabtum minal mauti awil qatli wa idhan la tumatta'una illa qalila. Coba ikuti sama-sama. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Oke, mulai. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Katakanlah, lari itu, kabur itu, mengungsi itu, sekali-kali tidaklah berguna bagimu. Nah, ayo lari, takut mati. Memangnya kalau lari selamat? Terus kalau teguh mati? Enggak lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak ada ceritanya orang yang berjuang cepat mati dan orang yang kabur panjang umur. Bukan begitu teorinya. Tetapi hawa nafsu mengatakan itu. Berjuang cepat mati, kabur selamat, begitu. Hati-hati dengan cara berpikir sesat seperti itu. Katakanlah, lari itu, kabur itu, berpaling itu, mengungsi itu, tidaklah berguna bagimu. Kalaupun menurut teori empirismu, secara logikamu, kabur itu menyelamatkan, Allah kasih tahu. jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, lu kabur gara-gara apa? Takut mati dan takut dibunuh kan? Jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika kamu terhindar dari kematian, kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar dan sedikit. Teorinya, orang-orang Suriah yang kabur ke Turki itu kan mestinya hidupnya lapang, ya, dapat duit banyak di sana, makan enak. Enggak gitu kejadiannya. Itu di samping-samping top up itu anak kita, akhirnya kita hire, kita nggak bawa kameramen banyak, saya cuma bawa Pak Agus, udah selebihnya ambil anak Suriah, dua suruh bawa ini. Padahal anak-anak ini kalau di Gaza, umur SMP sama SMA itu dilatih seperti orang dewasa, udah jago jadi sniper, udah bisa pegang mereka. Al-Quran yang bilang, nggak ada gunanya lo lari dari kematian, dari takut dibunuh, nggak ada gunanya. Makanya sekali-kali itu nonton film, saya takut perlihatkan di sini, takutnya nggak bisa tidur. Gitu ya. Nanti nih, sebentar lagi, ini di Suriah ini terjadi, ya. Ini kan teori sarang lebah ini. Artinya setelah nanti komandan-komandan jihad Islam yang lagi dipasang perangkapnya karena pasca 9/11 Islam dituduh teroris, Islam dituduh apa saja, itu gak berhasil-berhasil sampai sekarang. Yang terjadi malah statement bahwa akan berdiri khilafah Islamia, maka sekarang dirusak dulu Islamic State itu dengan isu ISIS ini apa semua, karena dia takut akan berdiri, maka dibikinlah teori lebah ini agar semua orang Islam masuk ke situ, dar, nanti tinggal pem dibom sekaligus itu. Sekarang Amerika lagi punya alibi karena ada satu wartawan diceritakan dipotong lehernya kan. Gue juga bingung kok yang diceritain soal ISIS yang jeleknya terus, kan gak ada bagus-bagusnya gitu loh, yang dipotong semua. Memangnya ISIS begitu semua dan gak ada baiknya? Sekali-kali perlu teorinya Cak Lontong mikir gitu mesti sekali. Kok mau aja lu dibohongin dengan semua yang serem-serem begitu? Ini ada sebuah kekuatan. Kira-kira ini prediksinya. Ini nih. Bayangkan. Ini siapa sih ISIS ini? Katanya dia teroris, katanya dia pemberontak. Tapi Uni Eropa semua beli minyak Irak itu dari ISIS ini semua. Secara formal mereka beli. Ini apa ya maksudnya? Dan yang terjadi adalah nanti nih, Anda gak usah percaya dengan ramalan saya. Tapi saya sudah bisa buktikan ketika saya tulis Twitter saya, karena ini bakal terjadi soal presiden. Karena saya nggak mau dengerin apa kata pengamat, apalagi denger dua TV itu, dua soal news, nggak ada. Kita punya pegangan sendiri. Saya punya pegangan sendiri secara nasus syariah seperti ini, secara informasi, udah teman media muslim. Semua Islam Pos, Salam Pos, Rahma, Hidayatullah, lu deh, gue percaya lu luar aja. Walaupun lu bukan media mainstream. Karena dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk menerima informasi dari mukmin. Inja'akum fasikum binaba'in, karena media mainstream ini banyakan fasiknya kalau bawa informasi, jadi bikin rusak otak. Saya bilang kepada salah satu pemret di antara dua TV itu, Mas, enak gue mas selama nonton dua berita TV ini. Saya ngomong gitu sama pemret langsung, jadi bukan sama lo. Ini berita apaan sampah kayak gini? Dia bilang, iya pak. Anda sebagai pemret gimana rasanya? Sebagai pemret yang news Anda kayak begini gimana rasanya? Anda kan punya kode etik jurnalistik sebagai seorang jurnalis. Diam-diam dia bilang, Ustaz, makanya saya selama ini kabur 10 hari ke luar negeri, Ustaz. Saya juga enak lihat ini semua. Nah, lu yang konsumsi pakai berantem pula. Sementara dia sendiri, enak. Ini sekedar teori informasi. Dalam melihat segala sesuatu. Sekarang kan dari dunia informasi, kita via Twitter tiap hari informasi dari orang Islam yang terpercaya dari ulama, terpercaya tiap hari gue konsumsi. Koran Islam aja gue nggak baca tiap hari, karena kalau wartawannya error, kacau juga nanti gue telan informasi. Mendingan dari ulama langsung. Dan ini zaman revolusi informasi. Baik. Ini saya cerita lapangan aja. Orang-orang yang akhirnya kabur dari kenyataan, ya, ini nih, kalau semua Anda ini banyak makan, banyak tidur, kurang olahraga, jangan kaget ya kalau tiba-tiba satu hari ada chaos dan itu lu gak pernah bisa bayangin apa yang terjadi. Misalnya, orang Suria tuh gak pernah ngebayangin kok bisa kayak begini, gak pernah membayangkan. Ya, apa yang terjadi di Bahrain terhadap orang-orang sini, itu gak pernah dibayangkan. Apa yang terjadi di Bosnia, tetangganya yang dulu baik bertahun-tahun tiba-tiba bukan cuma membunuh, tapi memperkosa anak-anaknya. Itu bisa terjadi setiap saat, dan lu gak usah kaget kalau nanti ini, gak usah percaya, ya, gak usah percaya, tapi gelagatnya nih, kalau sebentar lagi perang dunia ketiga terjadi, tapi saya gak tahu berapa puluh tahun lagi, tapi ini tiba-tiba nanti di POM, ini akan ada blok baru di dunia, Rusia, Iran, China, India dengan sekutunya, Turki dengan beberapa dunia Islam mungkin akan bikin sekutu sendiri. Saya tidak tahu Eropa dengan Arab Amerika nanti sekutunya di mana. Walau sekarang isu terbarunya nanti ini usulannya, kelihatannya Syiah Nusairiyah bersama Bashar Assad akan diselamatkan oleh beberapa sekutunya yang di Arab. Dan pemerintahan bersama akan dibangun di Suriah nanti dengan teori-teori basi mereka nih, kepemimpinan bersama, tetapi kaum jihadis pasti akan dipenggal, jadi kaum nasionalis dan militer yang akan maju. Ini situasinya. Tapi apakah mulus jalannya mereka atau tidak? Yang jelas Gaza sudah membuktikan mereka nggak mulus. Kalau itu terjadi ter, lalu kemudian nuklir blown gitu ya, nggak ada lagi tuh listrik, buru-buru internet. Nggak ada lagi Star Wars. Lalu orang akan pakai kuda sendiri, pakai batu sama pedangan. Nggak ada lagi teknologi. Balik lagi lo. Nggak ada mobil. Bayangkan kalau nggak ada listrik, lo pakai apa teknologi? Setelah perang nuklir 2-3 negara saja kemudian fiber optik rusak semuanya. Lo pakai apa? Pedang lagi nanti. Jadi harus latihan dengar tang-ting-tang-ting itu harus dengar. Gitu. Sama yang kebeset dikit teriak itu harus sering-sering dengar. Ini salah kali gua ngasih materi malam ini ya. Salah ya? Yang perempuan tuh jadi barang. Gimana udah aja materinya udah aneh? Hah? Gak apa-apa? Gue bilang kan jangan percaya. Seandainya, tetapi kayaknya nih, kayaknya karena ini penglihatan lapangan nih. Ya, karena di sini anak muda semua, siap-siap aja deh, ya, siap-siap supaya menjadi laki-laki yang teguh, ya. Cari suami yang bisa menyelamatkan kamu dunia akhirat. Ya. Oke, jadi pikirannya sekarang kepikiran enggak mau punya mobil bagus, mau punya ruang? Enggak ya? Enggak ya? Udah enggak nih? Ya, saya udah lumpuhkan dulu cara berpikir setannya itu. Sekarang maju. Kullai yang fa'akumul firar in farartum minal maut awil qatal ayin la tumatta'una illa qalila. Kalaupun lu berhasil kabur di negara orang, kenikmatan yang lu peroleh cuma dikit. Semua yang saya tanya, saya belanja anak Suria, saya ngobrol gitu pakai bahasa Arab. Enak sekarang, kalau dulu harus bahasa Turki karena orang Turki gak mau bahasa Inggris. Gak mau, ngapain gue belajar bahasa Inggris, negara gue lebih kaya dari dia. Lu jadi negara gue sekarang nomor satu, saya Eropa. Sama kayak kalau anda ke Jerman jarang yang bisa bahasa Inggris, apa yang mau belajar bahasa Inggris? Itu orang Indonesia aja yang belum mau ambil TOEFL, IELTS, pakai tahajud lagi sih pengennya. Hari ini orang Turki gak ada yang bikin sekolahan di Indonesia, lu pakai bahasa Turki saja dengan bahasa Arab. Dan dia gak mau pakai bahasa Inggris, kalau ada konferensi internasional, dia pakai bahasa Turki. Apa yang gak belajar bahasa Inggris? Ini maaf nih yang dosen bahasa Inggris. Ini ke depan, zaman akan berubah. Anda boleh tidak percaya, tapi untungnya ikut malam pengajian seperti ini saya gak ngecap. Ya. Jadi ke depan, ajarin anak bahasa Arab. Ya. Bagus belajar bahasa Turki, karena nanti akan negara paling kaya itu. Lalu orang-orang Eropa ini sekarang teknologinya maklon ke Turki lagi. Sama kayak Jepang maklonnya ke Cina. Jadi kalau belajar bahasa Mandarin agak mendingan lah dikit. Prospek keduniaannya ada dikit. Kalau bahasa Inggris agak suram ke depan. Ini zaman berubah. Berubah, bro. Ya, sista-sista berubah nih sekarang zamannya. Jadi kalau lu pun kabur, ya cuma sedikit ya nikmat yang lu peroleh. Katakanlah, siapa yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atasmu? Siapa? Ada yang bisa menangkal takdirmu kalau Allah bilang kena bencana gitu? Tidak. Kepada si pedagang itu saya bilang, kamu dari mana? Ana min Halab. Saya dari kota Halab di Suriah. Gimana keluarga? Semua cerita kesedihan. Ummi fil bait miskinah. Ibu saya kasihan sekali menderita. Kenapa? Ya sejak kematian bapak saya. Terus di mana saudaramu? Saudara laki-laki saya juga kerja miskin, kasihan kehidupan. Ya kalaupun kita bisa bantu, enggak bisa banyak yang kayak begini. Kalau cara hidupnya seperti ini. Justru mereka-mereka yang berada di lapangan yang takdirnya menyerahkan kepada Allah semuanya. Musibah ya musibah dari Allah, ya nikmat juga dari Allah. Karena di ayat ini jelaskan, katakanlah siapa yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu. Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindungan dan penolong selain Allah. Oke, sudah sampai di sini. Ustaz, ajarin kami bagaimana caranya bisa teguh dalam perjuangan di jalan Allah, Ustaz. Gimana ilmunya, gitu ya. Nah, gue kasih yang praktik aja deh. Ya. Kasih video. Saya terjemahin dikit. Ini videonya. Tolong dimatikan lampu yang ini, Ustaz. Karena materi saya tinggal 5 menit lagi nih. Mau sampai jam berapa? Lu bukan gue. Ini nih, yang depan ini. Ini video judulnya Asirru Wara'a Sadati Abna'i Qassam Fi Ma'arikihim. Rahasia keteguhan pasukan Al-Qassam dalam pertarungan yang fisabilillah. Ya, di video ini disajikan dalam bentuk tutur cerita sehingga langsung kepada konten. Jadi saya nggak banyak statement. Itu kalau mau dibacain ayatnya banyak sekali sama hadisnya. Kelihatannya untuk orang kayak lu kalau bacain Quran hadis pada tidur malam ini. Ketika sudah datang waktunya untuk berangkat ke medan perang dan tidak ada waktu kecuali sedikit saja, ذهبت فودعت أهلي ورفاقي وارتديت لفامي. Maka berangkatlah aku, tapi sebelum berangkat aku menulis pesan kepada keluarga dekatku, kepada teman-teman dekatku, sebuah wasiat. Kalau-kalau aku tidak bisa kembali lagi setelah ini. Mana ada orang berjuang perang, nanti rencananya mau pulang tanggal sekian. Ustaz, saya siap jihad. Tapi pulangnya tanggal berapa, Ustaz? Naik pesawat apa tiketnya? Lu mau kemana? Mau wisata? Terus yang kedua, orang kalau berjuang di jalan Allah bakal dapat gaji berapa gitu? Enggak lah ya. Wamtashaktu silahi zahiban ila hunak ila kamini حيث فريسه التي طالما انتظرتها. Maka kuambillah senjataku, senjata untuk pergi ke sana, di sebuah tempat di mana mentalitas singaku hendak menerkam semua mangsa-mangsaku di situ. Ini bahasa yang jelas, bukan bahasa ala ini. Ya, saya coba tanamkan dalam bahasa tutur kepada Anda bagaimana mereka punya sabab, di mana rahasianya mereka bisa teguh. وبينما أنا هناك أحسست بأنني نسيت شيئا وافتقدته. حاولت أن أعرف فلم أستطع. نظر. Setelah aku sampai di Medan, di mana aku siap untuk menerkam mangsaku, jiwaku gamang. Sepertinya ada sesuatu yang hilang dari diriku, tapi aku sendiri tidak tahu apa itu. Tapi rasanya ada yang kurang. Pergi ila jubati, fa'idha hiya mali'atun bil-rasasi wal-qanabil. Aku periksa di dadaku, kantong-kantong rompiku semua sudah berisi dengan amunisi, bahan peledak, sudah penuh semua, sudah komplit. Tapi kenapa rasanya masih ada yang kurang ya? ونظرت إلى مدفعي فإذا هو مبتسم ينتظر لحظة آمره بها. Lalu kutatap senjataku. Dia tersenyum. Tersenyum padaku menanti kapan ini akan ditarik pemicunya. Tapi sejauh itu aku merasa seperti masih ada yang kurang ini. حتى تعانق قذائفه رقاب المحتل. ونظرت إلى رشاشي فإذا هو ينتظر لحظة أغمزه حتى يمطر عدوه. Lalu kutatap peluru-peluruku semua. Semua juga berkata kepadaku kapan aku diluncurkan untuk menghujani musuh. Tapi sepertinya masih ada yang hilang, tapi aku tidak tahu apa. ثم نظرت إلى قلبي إذا هو ينقصه بعض من الإخلاص. Lalu ku masuk ke dalam diriku yang paling dalam, ku tanya hatiku, adakah yang kurang? Ternyata, ya. Hatiku kekurangan ikhlas. Ada yang kurang dari hatiku. Kurang amunisi ikhlas. Fama kana minni illa an raja'at. Raja'tu ila haythu kuntu wa kanati bidayah. Karena aku tidak ingin nekat, aku tidak ingin mati konyol, enggak begini caranya. Maka aku putuskan untuk kembali di mana aku memulai. Aku kembali dari tempat di mana aku bercita-cita untuk ikut bertarung. Hunak, حيث محاريب الصلاة. Di sini. Disitulah mihrab-mihrab salat berada. Wa raka'atul fajr. Dan dua rakaat salat subuh ditegakkan. Wa layali tahajjud. Dan salat-salat malam kudirikan. Disitu ku mulai kembali. Inilah yang paling mendasar dari rahasia kekuatanku yang kurasa hilang ini. ودمعاتُ الاستغفار بالأسحار. Dan kulengkapi dengan istighfar di sepertiga akhir malam dengan tetesan-tetesan air mata taubat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waramaul hawajir, dan kukenyangkan jiwaku, jiwaku yang selama ini rupanya telah menyanyiakan Al-Qur'an. Ini rupanya membuat jiwaku haus. Ini yang terasa membuat dadaku lengang. Aku harus puaskan dulu. Aku harus reguk dulu sampai aku puas, puas bersama Al-Qur'an. Tilka hiya allati azharat ma'adin ar-rijal. Itulah sesungguhnya metal-metal besi di dalam jiwaku sebagai seorang lelaki sebelum ku bertempur. Ini sebetulnya peluru-peluruku yang sejati. Wa bayyanat haqa'iq al-qulub wa kashafat asrar an-nufus. Disitulah ku lihat siapa aku, rahasia hatiku, dan kepentingan-kepentingan jiwaku. Tilka al-ma'arik allati thabata fiha al-ibad wa taqaddama fiha al-mukhlishun wa sujjida ar-ramyu bi da'wati ahli al-Qur'an. Di medan ini membutuhkan semua itu. Membutuhkan kekuatan-kekuatan ibadah dan cahaya-cahaya Al-Qur'an. Tilka al-lahadhatul hasimah hiya allati kashafat mustawa al-iman. Suasana sejenak tadi itu sebetulnya yang memberikan, yang menyingkapkan kepadaku tentang rahasia iman sebagai bekal utama untuk berjuang. Andal mujahidin dalam berjihad taqaddamu kal usud nahwa faraisihim. Ketika itu sudah dilakukan, maka dia akan seperti melesatnya anak panah dari busur-busur. Rahal al-ghuzah wartaqa min al-mujahidin man kataba Allah lahu syaraf asy-syahada. Maka mulailah aku dan para teman-temanku bertarung di medan juang. Di sana ku dapati teman-temanku yang sudah mendapatkan trofi syahada. Wa sabaqa fiha man sabaq. Wabak, disitulah tampak siapa yang jujur dan pemberani sesungguhnya. Di situ kelihatan orang-orang yang membuktikan keimanan yang sesungguhnya. Tiyal akharun alladzina talaqaw durusa tilka al-ma'arik wa fahimu at-tariqa jayyidan wa 'arifu al-haqiqata wadihatan fama kana yutliqu al-qadha'ifa illa salatay al-fajr wa duha. Dari semua itu kemudian tersingkap bahwa kemampuan kami bisa melepaskan peluru dari senjata ini karena dua rakaat subuh dan salat-salat malamku. Dua rakaat subuh dan salat-salat malamku yang menguatkan aku bisa melepaskan peluruku. Wa kana yadukku ma'aqil as-sahayna illa qiyaman nawafil. Dan yang mampu membuatku kuat meluncurkan senjata-senjata itu semua adalah karena salat-salat sunnah dan salat-salat duhaku. Wa ma kana yusibu al-ahdaf bi diqqa illa qiyam al-lail. Dan ternyata tidak ada yang bisa mengarahkan kemana peluruku secara tepat kecuali salat-salat malamku yang kudirikan, sehingga peluruku tepat, tepat pada sasarannya. Salat malamku yang membawa peluruku tepat pada sasaran. لقد وعي المجاهدون تلك الدروس جيدا فما عليه. Inilah rahasianya kenapa mereka bisa teguh di medan tempur itu. Ya, mereka sadar kabur dari pertempuran menjadi pengungsi bukanlah hal terhormat dan tidak menyelamatkan. Tetapi ada bekal-bekal lain. Salat dua rakaat subuh, salat malam, salat-salat sunnah, beristighfar di sepertiga akhir malam, meneteskan air mata taubat. Itulah kekuatan-kekuatan yang mereka miliki sesungguhnya. Dan itulah rahasia kekuatan mereka. Al-yawm illa an yusaddidu niyyatahum khalisatan liwajhi rabbihim. Setelah itu mereka cuma diminta untuk membawa satu bekal lagi. Bekal itu adalah fokuskan niat. Fokuskan niat hanya untuk mendapatkan ridho ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma 'alaihimul yawm illa an yaqumu liyujahidu wa rabbahum yu'ahidu ala an yuwasilu mishwar jihadihim. Rabb, mereka cuma tinggal menjalaninya saja dan tinggal menanti janji dari Tuhannya yang pasti akan terjadi untuk mereka. Tudinaka al-usud 'ala thughur yahrusuna an la yu'ta al-islamu min qibalihim. Dan mereka tidak rela kalau Islam kemudian jatuh pada saat mereka berjuang, dan mereka tidak ingin serahkan kemenangan Islam kepada orang lain. Merekalah yang ingin memegang bendera Islam. Yad'una rabbahum fi awqatir rakha, di dalam saat-saat senggang mereka, mereka isi dengan berdoa. Berdoa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya. Liyastajiba lahum fi awqatish shiddah, ketika mereka memanfaatkan waktu luang saat itu untuk berdoa, maka Allah pasti kabulkan ketika mereka meminta pada saat mereka dalam kesempitan. Tarikina khalfahum humumad dunya wa fitanaha wa alamaha allati la tantahi. Hal terpenting yang mereka lakukan sebelum berangkat ke medan juang adalah mereka tinggalkan semua beban-beban yang membebani mereka. Cinta dunia, terobsesi pada dunia, kenikmatan dunia, mereka tinggalkan semua, sebab semua itu akan menjadi beban dalam perjuangan mereka. Muqbilina ala rabbihim yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka konsisten untuk semata-mata mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hanya ingin mendapatkan kesempatan, kehormatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yantaziruna ahda al-husnayn, nasrun atau syahadatun. Puncak dari perjuangan mereka hanya untuk menanti dua hal saja. Goalsnya cuma dua: nasrun, kemenangan, dan pertolongan Allah, atau syahadatun, atau mati sebagai seorang syahid fi sabilillah. Inilah rahasia kekuatan mereka yang secara ringkas dalam waktu 10 menit dijelaskan kepada Anda pada malam hari ini, walaupun tempo videonya cuma 4 menit 9 detik. Jadi selesai sudah materi saya kalau Anda meminta. Gimana caranya Ustadz, kok mereka bisa teguh itu? Satu apa? Periksa dulu. Kekuatan itu bukan pada budi dan senjata, tapi pada hati. Oke. Ini bahaya. Jadi yang namanya sabar, keteguhan itu tempatnya di hati. Kalau hati sudah kosong dari keikhlasan, sudah masuk di situ syahwat, kacau pikiran. Oke. Apa yang mereka lakukan supaya hati mereka teguh? Kemana mereka kembali? Ya, ke mihrab, tempat didirikannya salat. Kembali kepada Allah. Cara yang paling singkat adalah salat. Apa yang mereka lakukan supaya mereka teguh? Salat subuh, salat malam, salat duha, istighfar di sepertiga akhir malam, meneteskan air mata taubat. Ketika semua itu sudah mereka miliki sebelum berangkat, apalagi bekal penting yang harus mereka bawa? Niat hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih ada beban berat selain ransel di belakang yang bakal membebani dan susah untuk melesat menerjang musuh. Apa yang harus ditinggalkan? Beban apa itu? Dunia dengan semua keindahan dan tipu dayanya, tinggalkan. Bagaimana caranya supaya ringan meninggalkan beban-beban dunia dan hati tertuju menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, dalam pertarungan ini cuma Allah yang diharapkan untuk memberikan balasannya. Tidak ada yang lain. Tentu ketika mulai berhadapan dengan musuh, kecamat butuh energi lain, suplemen lain yang membuat kita harus teguh, kuat dan sabar menghadapi tantangan dengan semua ancaman. Supaya semakin kuat keteguhan kita, ada dua hal yang harus dicapai, lainnya tidak. Yang pertama, nasrun. Yang kedua, wa syahadatun fi sabilillah. Jadikan itu sebagai goals, maka apapun yang terjadi di depan matamu, semua bisa kamu lalui dengan mudah. Teori sudah disampaikan, ilmu juga sudah diberikan, tinggal praktek. Musuh terbesarmu pada saat ini adalah hawa nafsumu sendiri. Anak-anak muda, kamu tidak akan pernah menang perang fisik kalau kamu belum bisa menaklukkan hawa nafsumu. Perbaiki itu. Kamu butuh suplemen energi satu lagi, Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran. Sehingga tidak ada lagi dahaga di dalam hatimu. Maka penuhi dengan Al-Quran. Baca. Fahami. Tadaburi. Dedikasikan hidupmu bersama Al-Quran. Jadikan main job adalah Quran. Selain Quran adalah side job saja. Dunia yang kamu kejar itu hanya melalaikan kamu. Seandainya di depan Anda ini adalah kuburan, maka orang-orang yang di dalam kubur itu menyesal semua. Kenapa dulu waktu hidup aku bermalas-malasan? Kenapa dulu waktu hidup aku begitu serius mengejar dunia? Kenapa aku tidak sungguh-sungguh bersama Al-Quran? Maaf, kalau saya sedikit bersimulasi. Ini warnanya merah. Ini warnanya merah. Ini warnanya merah. Kalau saya lecek-lecek dan saya campur tai kucing, lalu saya masukkan ke tempat sampah, masih banyak yang mencari? Kalau di sini ada Al-Quran, di atas meja ini tinggal ambil dan baca isinya, dan di situ kamu dapatkan melebihi dari semuanya. Kira-kira yang mana yang lebih kencang dikejar oleh orang? Yang mana? Yang bercampur tai kucing ini. Walaupun sudah saya injak-injak dan saya taruh di tempat sampah, apakah masih banyak yang kejar? Kenapa? Apakah dia tidak melihat itu pada Al-Quran? Summum bukmun. Kok bisa lu jual diri lu? Kok berani lu jual waktu lu untuk lembaran-lembaran itu? Untuk dunia yang menipu itu? Kok bisa? Gak apa-apa, tai kucing gue cuci lagi. Kok bisa? Ya setelah itu baca Quran, bohong. Bohong kalau udah begitu. Karena main jobmu, main lifemu, sudah kamu abdikan untuk itu. Agamamu, sambil lalu. Pagi beriman, sore kafir lagi, malam beriman, pagi kafir lagi, gara-gara ngejar lembaran yang campur tai kucing itu. Na'udzubillah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mudah-mudahan bertambah semangatnya. Takbir. Takbir. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.